إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. إخوان في الدين أعزكم الله, kita lanjutkan masih dalam tafsir Ibn Katsir, tepatnya pada tafsir surah Al-Muzzammil. Kemarin sudah kita menafsirkan 1 sampai ke 6, maka kita lanjutkan dengan yang ke-7 dan seterusnya. Qala al-imam al-hafidh Abu al-Fida Ismail ibn Katsir rahimahullah ta'ala, setelah membacakan atau membawakan riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la al-Musili dalam musnadnya, penafsiran Anas bin Malik ketika menafsirkan inna nasyi'atal layli hiya ashaddu wad'a wa aqwa muqila, sesungguhnya bangun di malam hari itu sangat kuat menancap di dalam hati, ya, bangun di malam hari untuk membaca Quran, untuk qiyamul lail, bacaan di malam hari tersebut sangat kuat menancap di dalam hati, wa aswabu qila, dan paling kokoh di dalam lisan. Faqala lahu rajul, ada seseorang yang berkata, innama naqra'uha wa aqwa muqila, kita biasa membaca wa aqwa muqila, adapun yang dibaca oleh Anas bin Malik wa aswa buqila. Faqala lahu, maka Anas bin Malik mengatakan, inna aswab wa aqwa wa ahya wa ashbah hadha wahid, sesungguhnya kalimat aswab, aqwam, ahya dan yang serupa ini maknanya sama. Aswabu qila atau wa aqwamu qila, ini maknanya sama, yaitu akan begitu kokoh di dalam lisan kita dalam mengucapkannya. Ketika kita menghafal, maka dengan kita membaca di malam hari, itu akan hati kita itu akan Al-Quran tersebut akan menancap di dalam hati kita dan akan begitu mudah dilantunkan oleh lisan-lisan kita. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna laka fin nahari sabhan tawila, sesungguhnya bagimu di waktu siang sudah memiliki sabhan tawila, sudah memiliki waktu yang panjang untuk kesibukanmu, untuk urusan kebutuhan-kebutuhanmu. Qala Ibnu Abbas wa Ikrimah wa Atha Ibnu Abi Muslim, al-firah wa naum, yaitu di waktu siang banyak bagimu waktu luang untuk memenuhi kebutuhan, dan termasuk ada waktu untuk tidur. Ya, Rasulullah terbiasa tidur, ya, qailullah bisa menjelang zuhur, ya, menjelang zuhur atau sesudah zuhur. Beliau tidur di waktu-waktu tersebut, dan juga beliau juga terkadang berbaring di waktu-waktu duha. Setelah beliau melaksanakan sholat duha, beliau berbaring sebentar, ya, untuk mengkondisikan tubuhnya karena beliau sholatnya lama. Setelah itu berkegiatan lagi, nanti menjelang zuhur beliau berbaring lagi. Ya. Demikian, ya, sehingga diingatkan di sini al-firah wa naum. Di waktu siangmu sudah banyak waktu yang kau gunakan untuk kebutuhanmu dan sudah banyak waktu pula untuk engkau beristirahat. Sehingga di malam harinya diperintahkan untuk menegakkan sholat malam. Waqala dan telah berkata Abu Aliyah, Mujahid, Abu Malik, Ad-Dhahhak, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Rabi' ibn Anas, Sufyan Al-Thawri, semua tadi yang kita bacakan menafsirkan sabhan tawila ay firahan tawila, waktu kosong, waktu luang yang panjang. Di waktu siang itu waktunya lebih panjang. Ya. Karena memang waktu siang di sana di Timur Tengah memang lebih panjang dibanding malam harinya. Sehingga kalau berpuasa pun mereka lebih panjang puasanya dibanding kita. Ya. Padahal kita yang khatulistiwa panasnya seperti ini kadang orang mengeluh. Padahal ada ya kaum muslimin di seberang sana yang puasanya lebih panjang dari kita. Cuacanya lebih panas dari kita. Airnya jauh lebih sedikit dari kita. Ya, tetapi mereka bisa sabar. Wa qala Qatadah, dan berkata Qatadah dalam menafsirkan sabhan tawila ay firahan wa dhahiyatan wa mutaqallibatan. Wamutaqalliban, yaitu sabhan tawila, waktu senggang yang panjang, dan juga waktu engkau menunaikan keinginan-keinginan, kebutuhan-kebutuhan dan kesibukan. Wamutaqalliban, dan juga waktu untuk engkau melaksanakan kegiatan-kegiatan. Ini waktu siang. Ya. Siang sudah diberikan untuk kebutuhanmu, bahkan tidurmu pula di waktu siang ada, bahkan untuk angan-anganmu, untuk duniamu. Maka di waktu malam bukan hanya untuk tidur, tapi hendaknya bangun dan sholat, ya, menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala As-Sudi, berkata As-Sudi, sabhan tawila tatawwu'an katsira. Di waktu siang kau telah mengamalkan amalan selain wajib yang banyak, maka di waktu malam juga hendaknya engkau melaksanakannya, ya, yang wajib, ya, sebagai nafilah bagi yang lima waktu. Tatawwu', ini amalan-amalan sunnah. Tapi kalau nafilah, jadi kalimat nafilah, sholat nafilah dengan sholat tatawwu', walaupun terkadang ulama itu menyamakannya, tetapi secara asal nafilah itu lebih umum. Jadi nafilah adalah amalan tambahan. Hukumnya bisa wajib, bisa sunnah. Tapi kalau tatawwu' itu sunnah. Jadi misalkan sholat nafilah, ya, sholat tambahan. Tetapi belum tentu hukumnya sunnah, bisa jadi wajib. Di antara sholat-sholat yang selain sholat lima waktu yang sebagian ulama berpendapat wajib adalah sholat apa? Sholat tahiyatul masjid. Ya, sebagian ulama berpendapat wajibnya sholat tahiyatul masjid. Dalam riwayat Bukhari, "Idza ata ahadukumul masjid fala yajlisanna hatta shalla ra'atain." Ya. Apabila seorang di antara kalian datang ke masjid, jangan sekali-kali kalian duduk sampai melaksanakan sholat dua rakaat. Sampai ketika Rasulullah khutbah ada orang datang, langsung duduk, suruh berdiri. Kum, fasalli. Berdirilah dan sholatlah. Nah, sehingga sebagian ulama, ya, ada yang berpendapat wajib untuk melaksanakan tahiyatul masjid. Ya, wajib untuk tahiyatul masjid. Sebagian ulama berpendapat, ya, sunnah mu'akkadah. Namanya sunnah mu'akkadah itu berarti ya jangan ditinggalkan kecuali kalau sangat mendesak sekali. Namanya sunnah mu'akkadah. Wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dan berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam fi qawlihi ta'ala, "Inna laka fin nahari sabhan tawila li hawaijika fa abrih li dinika al-laila." Ya, sesungguhnya di waktu siangmu sudah memiliki waktu yang panjang, li hawaijika, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu. Fa abrigh li dinika al-laila, maka hendaknya di malam hari engkau curahkan seluruh waktumu untuk beribadah. Ya. Nah, semua ini adalah taghlib, keumuman, bukan seumuman satu malam full, tidak. Tetapi ketika dikatakan gunakan malammu untuk beribadah, maksudnya mimba bitaghlib, keumuman, gunakanlah sebagian besar malammu untuk beribadah. Ya, ini uslub metode dalam berbahasa Arab terkadang begitu. Ya, dalam berbahasa Arab terkadang baik dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah terkadang menggunakan lafaz-lafaz ya yang merupakan jenis, tetapi maksudnya adalah ghalabah, yaitu kebanyakannya. Ya, fa afri li dinika al-laila, maka curahkanlah malammu untuk agamamu. Ya, yaitu sebagian besar malammu gunakanlah untuk engkau beramal, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, beliau mengatakan, yaitu Abdurrahman bin Zaid bin Aslam rahimahullah, wa hadha hina kanat salatul laili fariidatan. Ini dulu ketika salat malam wajib bagi seluruh kaum muslimin. Ya. Tsumma innallaha tabaraka wa ta'ala manna 'ala 'ibadihi fa khaffafaha wa wada'aha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada para hambanya dengan diringankan, kemudian digugurkan dari wajibnya. Ya, digugurkan dari wajibnya. Wa qara'a, dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam membacakan firman Allah taala, qumil laila illa qalila. Ya, yaitu berdirilah engkau untuk salat di malam hari walaupun sedikit, ila akhiril ayat, sampai selesai ayat. Tsumma qara'a, kemudian membaca firman Allah taala, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu, dan sesungguhnya Rabbmu maha mengetahui engkau salat itu kurang dari sepertiga malam. Ya, padahal perintah awalnya suruh salat malam haulain, dua waktu. Dua waktu itu berarti 2/3 malam. Jadi malam itu dibagi 3. Ya. Salah satu ahwal, 3 haul. Nah, haul pertama 1/3 malam pertama. Haul yang kedua 1/3 malam kedua. Haul yang ketiga adalah 1/3 malam terakhir. Nah, dulu Rasulullah diperintahkan untuk 2/3 malamnya untuk salat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, Allah Maha mengetahui bahwasanya engkau salat itu kurang dari 2/3 malam, atau bahkan cuma setengah saja. Sampai firman Allah taala, faqra'u ma tayassara min, maka bacalah oleh kalian apa yang mudah dari Al-Qur'an. Wa qala taala, dan juga Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malammu hendaknya engkau bangun untuk salat nafilatan lak, sebagai amalan tambahan bagimu, semoga Allah akan membangkitkanmu ya maqaman mahmuda, di tempat yang terpuji, tempat yang dijanjikan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa hadha alladhi qalahu kama qalahu, demikian yang dikatakan beliau sebagaimana yang dikatakannya. Ya, lebih jelasnya lagi diterangkan dalam hadis. Ya, yaitu proses diwajibkannya salat malam. Ya, kemudian menjadi sunnah bagi umatnya, tetapi tetap wajib bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dalil alaihi, dalilnya ma rawahu al-Imam Ahmad fi musnadih, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, haitsu qala, ketika beliau mengatakan, haddatsana Yahya qala haddatsana Sa'id wa huwa ibnu Arubah an Qatadah an Zurarah ibn Auf an Sa'id ibn Hisham, telah menceritakan kepada kami Yahya, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Sa'id, yaitu ibnu Arubah, dari Qatadah, dari Zurarah ibn Auf, dari Sa'ad ibn Hisham, annahu talaqa imra'atahu, bahwasanya Sa'ad ibn Hisham menceraikan istrinya. Sumartahala ilal Madinah. Ya. Kemudian Sa'ad ibn Hisham radhiyallahu an, setelah menceraikan istrinya, beliau pindah ke Madinah, liyabi'a iqaran lahu biha. Ya. Untuk menjual beberapa properti, ya, tabungan tanah miliknya. Wa yaj'aluhu fil qira' wassilah, yang nanti hasil penjualannya akan digunakan untuk perbekalan ketika berjihad dan juga untuk membeli pedang, perbekalan senjata untuk berjihad. Tsumma yujahid ar-Rum hatta yamut. Kemudian berperang melawan Rum. Ya, melawan Romawi ya sampai meninggal dunia. Ya, ini harapannya. Jadi saya ceraikan istriku. Tanahku aku akan jual, aku akan beli senjata untuk berperang melawan Romawi. Ya, suatu cita-cita yang mulia tentunya. Tapi apakah harus seperti itu? Ya, tentunya tidak. Nanti akan ada ya keterangannya insyaallah. Dan sebelum kita lanjutkan, Rum sendiri, Rum ini merupakan keturunan Ar-Rum. Rum ini merupakan cucu dari Ishak. Jadi bangsa Rum ini keturunan dari Ishak. Jadi Rum bin ana lupa, Rum bin Fulan ya, Fulannya ini lupa nah. Bin Ishak bin Ibrahim. Nah, dari jalur Ishak dari Rum ini terlahirlah ya keturunan-keturunan bangsa Romawi ini. Ya. Kalau Arab dari jalurnya Ismail. Ismail punya keturunan terus dipersisihkan siapa namanya sampai kepada Adnan. Adnan ini disepakati keturunan Ismail. Nah, Ismail ya yaitu Adnan ini, dari Adnan inilah kemudian beranak pinak terus sampai menjadi Arab. Ya, kalau Ishak ya ada yang menjadi Bani Israel ya, yaitu keturunan daripada Israel yaitu Nabi Yakub. Dan sebelumnya lagi adalah Rum, Romawi. Ya, Rum ini merupakan cucu daripada Nabi Ibrahim. Jadi nasab itu hakikatnya kita semuanya kembali kepada intinya kepada Nabi Nuh tentunya, ya. Intinya kepada Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh memiliki 4 anak, 1 meninggal, tersisa 3, Sam, Ham dan Yafith. Sering kita nukilkan. Sam ini Abul Arab, bapaknya orang Arab. Ham ini bapaknya orang-orang Afrika, kemudian Yafith ini bapaknya orang-orang orang-orang Asia, orang Asia, orang Turki, Ya'juj wa Ma'juj itu dari keturunan Yafith. Ataupun Sam ini Arab, Bani Israel, Rum ya, yang ganteng-ganteng, tinggi-tinggi, putih-putih, mancung-mancung. Nah, itu keturunan Sam. Ya. Kemudian yang berkulit hitam yang keturunannya Ham, kemudian yang sipit, kemudian hidungnya kecil, mukanya agak datar, ini adalah keturunan daripada Yafith, ya termasuk kita. Ya, kita orang-orang timur ini, orang-orang Rusia, orang-orang mana? Mongol termasuk juga disebutkan para ulama nasab, termasuk Ya'juj wa Ma'juj adalah keturunan daripada Yafith ini. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjutkan ya. Ketika itu Sa'ad bin Hisham setelah menceraikan istrinya, menjual semua propertinya, tabungannya untuk berjihad melawan Rum, yaitu perang apa kemarin? Perang Mu'tah ya. Mu'tah di mana pada perang Mu'tah kemarin dipimpin oleh siapa? Masih ingat? Perang Mu'tah dipimpin oleh Zaid bin Harithah ya. Zaid bin Harithah, pesan Rasul kalau Zaid bin Harithah meninggal diganti oleh siapa? Hamzah. Kalau Hamzah meninggal diganti siapa? Siapa? Oh ya, Ja'far Afan Hamzah. Ya, terus Abdullah bin Ruahah. Setelah semuanya meninggal dunia, ya, setelah Zaid bin Harithah meninggal, Ja'far meninggal, kemudian siapa lagi? Abdullah bin Ruahah meninggal, setelah itu digantikan oleh Khalid bin Walid. Kemudian pada zaman Rasulullah hendak meninggal dunia, mengutus putranya, yaitu sebagai panglima juga. Ya, jika pertama ini 3.000 pasukan, kemudian Rasulullah mengutus ketika hendak meninggal dunia sudah sakit, ya, mengutus Usamah bin Zaid, anak umur 17 tahun 18 tahun jadi panglima besar yang dipimpin oleh Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq ketika itu. Tapi sebelum berangkat, rupanya Rasulullah meninggal. Akhirnya diberangkatkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dan menang melawan orang-orang Romawi. Panglimanya cuma umur 17 tahun. Subhanallah. Ya, masih muda, tapi gagah perkasa. Ya, didikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada zaman Umar, dikirimlah pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid yang akhirnya Romawi tumbang, ya, dikalahkan oleh Khalid bin Walid. Ketika itu diawali oleh menyerahnya Palestina, ya. Dan inilah tanda kenabian di sini, karena Palestina itu wilayah Syam. Ketika Palestina itu menyerah, rahib-rahibnya sudah menunggu. Karena di Injil disebutkan nanti tanah ini akan dikuasai oleh sahabatnya Nabi Muhammad. Ciri-cirinya nanti kalau datang, ya, budaknya yang naik himar, dianya yang nuntun. Itu lengkap seperti itu diceritakan dalam Injil. Ya, nggak tahu kalau Injil sekarang, ya. Maka ketika Umar bin Khattab, Khalid bin Walid sudah menguasai Syam, Umar dipanggil oleh Khalid bin Walid untuk, ya, membuka Palestina. Akhirnya dibukalah Palestina oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan ketika itu benar-benar melihat para pendetanya itu melihat benar-benar Umar bin Khattab itu yang menuntun, ya, keledai, dan yang naik di keledainya itu justru budaknya Umar bin Khattab. Saat itulah para pendeta masuk Islam. Subhanallah. Karena sudah tahu, ya, ini nabi akhir zaman, ini Palestina akan dikuasai oleh salah satu sahabatnya. Cirinya disebutkan. Ya, subhanallah, luar biasa. Kita lanjutkan. Falaqiya Rahtan, maka Sa'ad bin Hisham mendapati beberapa orang dari kaumnya, min qaumi, fahaddatsuhu. Ya, maka beliau menceritakan kisah ini, anna Rahtan min qaumi sittah aradu dzalika ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dulu ada beberapa orang, 6 orang pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menginginkan demikian, yaitu menginginkan untuk semua istrinya dicerai, kemudian hartanya dijual untuk beli perbekalan untuk jihad fisabilillah, kemudian mati di medan perang. Nah, maka mendengar demikian, kaumnya ini menceritakan, dulu ada pada zaman Rasul juga kejadian yang demikian. Dan Rasulullah mengatakan, alaysa lakum fiyya uswatun hasanah, bukankah bagi kalian, cukup bagi kalian itu pada diriku sebagai contoh yang baik. Aku berjihad, aku punya istri, aku punya rumah, aku punya tanah, istilahnya kan begitu. Sehingga jangan jual rumahmu, jangan cerai istrimu, kemudian engkau berangkat jihad. Tidak. Ya. Rasulullah SAW berangkat berjihad, tetap punya rumah, tetap punya istri. Ya. Fanahahum an dzalik, fajhadahum ala raj'atiha. Maka, ya, Rasulullah melarang mereka dari menceraikan istri-istri mereka, dan Rasulullah mempersaksikan atas mereka, ushiduhum, untuk mereka merujuk istri-istrinya. Ya. Tsumma raja'a ilaina, kemudian beliau kembali kepada kami, fa akhbarana annahu ata Ibnu Abbas. Kemudian kembali kepada kami dan mengkhabarkan kepada kami sampai beliau, yaitu Sa'ad bin Hisham rahimahullah taala, ini mendatangi Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Fasa'alahu 'anil witr, kemudian bertanya mengenai witir. Faqala ala unabbi'uka bi'a'lam ahli al-ardi biwitri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas mengatakan, maukah aku kabarkan kepadamu orang yang paling tahu witirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling tahu salat malamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala na'am, semangat ini. Sa'ad bin Hisham semangat. Semangat tentu saja. Qala i'ti Aisyah. Datangilah Aisyah. Tanya kepada Aisyah. Karena istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan khusus Aisyah 2 malam. Istri-istri yang lain satu malam. Karena, ya, ada salah satu istri Rasul yang menghibahkan harinya untuk Aisyah. Sehingga yang lainnya 1 hari, Aisyah 2 hari. Sehingga lebih banyak melihat Rasul SAW di malam hari. Bagaimana sholatnya, Ya termasuk yang meriwayatkan Rasulullah tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Ya, ini yang paling tahu tentang witirnya Rasulullah SAW, tentang sholat malamnya Rasulullah SAW. Fasalha thumma rji' ilayya fa akhbirni bi raddiha 'alayka. Kamu tanya saja kepadanya, kemudian kamu kembali kepadaku, lalu kabarkanlah kepadaku apa jawabannya. Semangatnya Ibnu Abbas. Ada orang yang bertanya, ada yang lebih berilmu. Ya, maka dilemparkan kepada yang lebih berilmu. Nah, orang yang bertanya tadi disampaikan, kalau kamu sudah tanya sudah dapat jawaban, kembali kepadaku, aku pengin tahu jawabannya. Semangat untuk mendapatkan ilmu. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang merupakan sepupu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala fa ataitu ala Hakim ibni Aflah fastahlakuhu ilaiha. Kemudian aku mendatangi Hakim ibni Aflah, aku mengiringinya untuk menemui Aisyah. Faqala ma ana biqaribiha. Inni nahaituha an taqula fi hataini syai'ataini syai'an fa abad fiha illa madhiya. Fa aqsamtu alaihi. Kemudian dia mengatakan, aku bukan termasuk kerabatnya. Ya. Aku dilarang untuk mengatakan di antara dua lembah ini satu perkataan kecuali yang telah lalu. Fa aqsamtu alaihi, maka aku bersumpah atasnya. Fa ja'a ma'i fa dakhalna 'alaiha. Maka Hakim bin Aflah yang merupakan masih kerabat, maka mengatakan, ya datanglah bersamaku, aku akan bertanya, menemuinya dan bertanya. Faqalat, maka Aisyah mengatakan, Hakim, ini Hakim, ya arafathu. Aisyah mengenalnya karena masih apa namanya, masih kerabat, si mahram. Qala na'am, iya. Qalat, man hadha alladhi ma'ak, siapa yang bersamamu ini? Ya, ini perhatikan di sini. Ya. Karena khulwat itu enggak boleh. Sampai para ulama, kalau seseorang, kita misalkan sholat di sebuah masjid, kemudian kita sendiri, ada perempuan sendiri, kita berdua, maka kewajiban jamaahnya gugur, kata sebagian ulama. Karena enggak boleh berdua-duaan, walaupun dalam masjid. Yang bukan mahram ya, kalau istrinya enggak apa-apa ya. Ya, ini khulwat. Beda kalau ikhtilat. Ini beda pembahasan. Ada misalkan di satu masjid di belakang ada perempuan, ini pun terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, laki-lakinya saf terdepan, perempuannya saf belakang. Tapi kalau satu masjid berdua, ya, maka sebagian ulama mengatakan ini gugur kewajiban jamaahnya. Ya, karena ada larangan berkhulwat. Demikian pula ketika Sa'ad ini ingin bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, padahal Aisyah radhiyallahu anha merupakan ummahatul mukminin, ya ibundanya kaum mukminin, memiliki kekhususan-kekhususan tersendiri, di mana setelah Rasulullah meninggal, istri-istri beliau yang beliau tinggalkan itu haram untuk dinikahi siapapun. Ya, haram untuk dinikahi siapapun. Dan kedudukannya itu seperti ibu bagi seluruh kaum muslimin. Itu pun tetap dengan ya etika-etika. Ya, masuk menemuinya untuk bertanya itu tidak bersendirian, bahkan mencari kerabatnya untuk bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika ditanya siapa yang bersamamu, maka dijawablah yaitu Sa'id atau Sa'ad bin Hisham. Ya, qalat man Hisham, siapa Hisham ini? Ibnu Amir. Hisham itu Ibnu Amir, putranya Amir. Qalat fatarhamat alaihi, maka Aisyah radhiyallahu anha membacakan doa rahmat rahimahullah karena Amir ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian waqala dan mengatakan, ni'mal mar'u kana amiran, sebaik-baiknya orang adalah Amir radhiyallahu anhu. Qultu, maka aku berkata, ya ummal mu'minin, anbi'ni an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku berkata, yaitu Sa'ad atau Sa'id bin Hisham bin Amir, wahai umul mu'minin, beritakanlah kepadaku mengenai akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka qalat Aisyah radhiyallahu anha menjawab, alasta taqra'u al-Qur'ana, bukankah engkau membaca Al-Qur'an? Qultu bala, tentu saja. Qalat fa inna khuluqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana al-Qur'an. Sesungguhnya akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya Rasul adalah Al-Qur'an. Yang ada di Al-Qur'an itu merupakan akhlak. Ya, akhlak adalah ya merupakan amalan sehari-hari seseorang. Jangan digambarkan yang namanya akhlak itu seperti orang Jawa. Harus enggih-enggih, harus monggo-monggo, walaupun saya orang Jawa. Seolah-olah kalau enggak enggih, enggak monggo, tidak berakhlak. Ya, tidak demikian. Ya ikhwan fil din azakumullah, akhlak itu ada yang ada di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an terkadang ya lembut, terkadang mengatakan dengan keras, dengan tegas, bahkan ya qul ya ayyuhal kafirun. Bahkan ada kalimat la'anahullah. Ya. Kalau pada koridor-koridornya, pada tempat-tempatnya, semuanya itu adalah akhlak yang mulia. Ini sangat penting bagi kita. Seolah-olah ya akhlak itu harus lembut, harus ya enggak boleh kita suara tinggi. Ya, tidak demikian. Ya. Itu bagus pada tempatnya. Ya, bagus pada tempatnya. Kita lanjutkan. Akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Sehingga kalau kita ingin berakhlak seperti akhlaknya Rasul, baca Al-Qur'an, ditadabburi, dibaca tafsirnya, diamalkan. Luar biasa. Ya. Al-Qur'an itu turun 23 tahun. Sehingga kita jangan bosan-bosan ini membaca tafsir. Lagi-lagi pembahasannya tafsir Mukatsir sudah berarti 3 tahun enggak selesai-selesai. Ya. Alhamdulillah sudah selesai beberapa surat. Ya. Karena Al-Qur'an 23 tahun turun. Jadi kita sabar. Kemudian setelah Aisyah mengatakan bahwasanya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an, fahamtu an aquma thumma badali qiyam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah aku bertanya, aku ingin pergi, tetapi tiba-tiba muncul dalam benakku untuk bertanya, yaitu bagaimana salat malam ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, kemudian qultu ya ummul mukminin, andini an qiyami Rasulillah. Wahai ummul mukminin, kabarkanlah kepadaku mengenai salat malam ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalat, maka beliau mengatakan, alasta taqra hadhihi surah, bukankah engkau membaca surat ini? Ya ayyuhal muzammil. Ya. Ya ayyuhal muzammil qum illaila illa qalila. Itu salatnya malam ya Rasul. Niswahu awingkus minhu qalila, yaitu pertengahan, bisa kurang sedikit, bisa nambah sedikit. Ya. Di mana sebelumnya adalah dua haul, berarti 2/3 malam. Ini sangat berat sekali, luar biasa. Qalat fa inna Allah farada qiyamal laili fi awwali hadhihi surah. Sesungguhnya Allah mewajibkan qiyamul lail pada awal surat ini. Faqama Rasulullah wa ashabuhu haulan hatta infahadat aqdamuhum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melaksanakan qiyamul lail satu haul, sepertiga malam, sampai kaki-kaki mereka bengkak. Wa amsakallahu khatamaha fis samaa 12 syahra. Dan Allah Subhanahu wa taala amsakallahu khatimataha. Allah tahan akhir daripada surat ini di langit sampai 12 syahra, 12 bulan. Jadi ayat ini tidak langsung turun begitu saja. Ya, awalnya kemudian setelah itu ditunda 1 tahun baru turun akhirnya. Ya. Berarti ketika itu wajib 1 tahun itu, subhanallah. 1 haul, bahkan nanti riwayat lain 2 haul. Subhanallah takhfifa fi akhir hadhihi surah. Maka kemudian Allah turunkan keringanan pada akhir surat ini. Fasara qiyamul laili tatawwu'an min ba'di fariidhah. Maka jadilah salat malam menjadi salat sunnah setelah sebelumnya salat wajib. Sehingga salat yang sangat mendekati wajib ya ini, qiyamul lail. Maka hendaknya walaupun 1 rakaat ya, ini jangan ditinggalkan. Bahkan Abdullah bin Mubarak seorang ulama besar, ahlul hadis, ahlul fiqh, ahlul tafsir, bahkan beliau seorang mujahid. 1 tahun beliau mengajar, 1 tahun zuhur. Beliau berjaga di perbatasan. Dan beliau orang kaya. Ya. Beliau subhanallah ahli qiraah, hafalannya sangat mungkin, tetapi ketika sholat saat di perbatasan itu mengulang-ulang alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir ila akhirih, diulang-ulang sampai pagi. Ya, diulang-ulang sampai pagi karena surat tersebut menurut beliau surat yang paling berkesan dalam hatinya. Alhaakumut takatsur, memperbanyak dunia banyak melalaikan kalian. Maka dibaca terus. Ya. Jadi walaupun kita ya hafalnya cuma alhaakumut takatsur, dibaca saat qiyamul lail. Karena itu akan sangat membekas dalam hati kita. Hafalnya al-ikhlas, ya dibaca al-ikhlas. Ya, dibaca al-ikhlas berulang-ulang tidak mengapa. Ya, faqra'u ma tayassara min. Bacalah dari Al-Qur'an yang mudah bagimu. Fahamantu an aquma. Kemudian aku ingin pergi. Tsumma badali witra Rasulillah, kemudian terbesit dalam hatiku ingin bertanya mengenai witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, aku bertanya, "Ya ummal mukminin, anbi'ni an witir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beritakan kepadaku mengenai witir Rasul sallallahu alaihi wasallam." Qalat, maka Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, "Kunna na'udzu lahu siwakahu wa tahurahu fayab'athuhu Allahu lima syaa'a ayab'athahu min al-lail." Kamilah dulu yang mempersiapkan siwaknya. Jadi Rasul kalau bangun tidur mau sholat malam bersiwak dulu, kemudian bersuci. Ya, yang mempersiapkan air sucinya adalah Aisyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala panjangkan bagi Rasul malam tersebut apa yang Allah kehendaki. Sehingga diriwayatkan dalam satu rakaat Rasulullah membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dalam satu rakaat. Kalau kita Al-Baqarah saja 3 jam habis malamnya. Belum ruku sudah ngeletak duluan ya. Ini Rasulullah dipanjangkan malam bagi beliau, khusus bagi Rasul SAW dipanjangkan malam. Satu rakaatnya dibayangkan tadi. Ya. 7 surat yang panjang-panjang. Subhanallah. Dan rakaat kedua itu separohnya dari rakaat yang pertama. Coba dibayangkan saja itu, sudah luar biasa. Kalau kita hitung dengan hitungan jam kita, maka tidak selesai malam itu. Tetapi dipanjangkan bagi Rasul malam sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa yatazawwaqu tsumma yatawaddau tsumma yusalli 8 raka'atin. Kemudian beliau bersiwak, kemudian berwudu, kemudian salat 8 rakaat, la yajlis fihinna. Tidak duduk sama sekali illa inda tsaminah, kecuali pada rakaat yang ke-8-nya. Ya. Bentuk sholatnya Rasul itu banyak ya, ada 2-2 dan seterusnya. Nah, salah satunya ini riwayat Muslim dan riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah sholat, bahkan di sini ya termasuk sering beliau sholat, yaitu 8 rakaat tidak duduk kecuali pada yang ke-8-nya. Fayajlis, kemudian duduk, wa yadhkuru rabbah, kemudian berzikir kepada Allah, wa yad'u, berdoa kepada Allah, thumma yanhidu wa ma yusallim, kemudian langsung naik tapi enggak salam. Paham ini? Jadi 8 rakaat terus tidak duduk, duduknya ke rakaat yang ke-8. Setelah itu ya beliau berdoa, ya tahiyat begitu ya. Berdoa, kemudian naik tapi enggak mengucapkan salam. Ya. Tsumma yaqul la yusalli tasi'ah. Ya, kemudian mengatakan sungguh benar-benar beliau salat ke-9-nya. Tsumma yaqud. Nah, setelah rakaat 9 itu beliau duduk. Jadi kan 8 tadi, 8 enggak salam naik. Setelah naik kan turun lagi tahiyat, akhir duduk, wa yadhkurullah, berdoa kepada Allah. Ya, yadhkurullah wahda, tsumma yad'u, berdoa kepada Allah, tsumma yusallim tasliman. Yusmi'una, kemudian mengucapkan salam dengan ucapan yang kami mendengarnya. Ya. Jadi tahu ini riwayat Muslim loh ya. Riwayat Muslim sahih ya. Salah satu kaifiahnya, 8 tidak duduk kecuali yang ke-8, tidak salam langsung naik. Gitu. Jadi 8 rakaat itu dia tahiyat awal. Ya, tidak salam langsung naik, kemudian setelah itu duduk lagi tahiyat akhir salam. Begitu. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian setelah salam dari 9 rakaat dengan 2 tahiyat tadi, summa yusalli rak'ataini, kemudian salat 2 rakaat wa huwa jalis ba'da ma yusallim. Salat 2 rakaat dalam keadaan duduk. Berarti ringan salatnya. Setelah 9 rakaat tadi dengan 2 tahiyat ya, 2 tasyahud, beliau sholat 2 rakaat dalam keadaan duduk. Fatilka 11 rakaat ya bunai, maka itu adalah ya 11 rakaat, 11 rakaat wahai putraku. 11 rakaat. Jadi 11 rakaatnya bisa 2 2 2 2 2 1 begitu ya. Atau bisa 4 4 3 ya dalam riwayat Abu Dawud, dan bisa 8 apa 9 2 begitu. Ada beberapa kaifiyah nanti di insyaallah akan dijelaskan insyaallah taala. Kemudian mana tadi? Falamma asanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mulai berusia, sudah badannya sudah mulai gemuk. Orang biasanya semakin sepuh itu semakin tebel lemaknya, semakin berlemak begitu. Maka akhadahul lahm, lahmu, sudah banyak lahmnya, dagingnya, lemaknya sudah banyak, tubuhnya sudah gemuk begitu. Autara bisab'in, beliau witir dengan 7 rakaat, summa shalla rak'atain, kemudian salat 2 rakaat, summa jalasa ba'da yusallim, kemudian duduk setelah salam. Fatilka tis ya bunai, maka itu 9 wahai anakku ya. Jadi hadis ini witirnya itu tadi yang 9. Witir itu kan ganjil 9, 2 rakaat setelah itu, kemudian 7, kemudian 2 rakaat setelah itu. Ya. Maka hadis dalam Sahih Bukhari, ij'alu ya akhir salatikum minal laili witra, jadikanlah akhir salat kalian di malam hari itu adalah witir, maka ditaksis dengan hadis ini. Ya, jadi jadikanlah akhir daripada ya salat malammu itu adalah witir. Ya. Tetapi di sini Rasulullah setelah witir laksanakan 2 rakaat. Ya, di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan ini pendalilan bahwasanya kalau kita ya setelah witir, misalkan sebelum tidur ya, sebelum tidur kita sudah salat, sudah witir bahkan. Udzurullah bangun jam 3. Mau ngapain? Boleh enggak sholat di situ? Boleh sholat. Tetapi jangan witir lagi, intinya itu. La witrani fil lail, tidak ada witir dalam satu malam. Jadi witirnya di awal ya sudah, kalau bangun lagi sholat lagi, tetapi bukan witir. Ya, selain witir, witirnya sudah. Jadi digabungkan beberapa. Tetapi kalau idealnya memang sesuai dengan yang petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kebanyakan daripada hadis memang dijadikan witir itu di akhir. Dijadikan witir itu di akhir. Tapi ada kalanya di sini dijadikan witirnya itu di awal, kemudian ditambah 2 rakaat. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan ahabba ayyudawama 'alaiha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila salat, yang paling beliau sukai adalah yang terus-menerus. Ya. Yang terus-menerus terlaksana. Wa kana idza syaghalahu an qiyamil lail naumun aw waj'un aw maradun shalla minan nahar 12 rakaat. Maka kalau beliau di malam hari itu tersibukkan oleh tidur, rasa kantuk yang luar biasa karena ketiduran, atau karena ya luka ya habis berperang, atau karena sakit, maka beliau menggantinya di waktu siang 12 rakaat, 12 rakaat. Diganti di waktu duhanya, ini siang maksudnya duha, itu 12 rakaat. Wala a'lam ya, Nabi Allah qara' al-Qur'ana kullah fi lailatin hatta asbah. Aku tidak mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Qur'an semalam suntuk sampai subuh, enggak pernah. Jadi enggak pernah menghabiskan Al-Qur'an dalam waktu semalam suntuk, enggak pernah. Ya. Wala shama syahran kamilan ghair Ramadan, dan beliau tidak pernah salat, tidak pernah puasa penuh satu bulan selain Ramadan. Adapun hadis yang bahwasanya Rasulullah SAW memperbanyak puasa pada Muharram sampai hampir-hampir kalau beliau berpuasa itu tidak pernah berbuka, maka ini kebanyakan harinya. Itu beliau banyak berpuasa sehingga beliau mengatakan Rasulullah berpuasa bulan Muharram seluruhnya atau bulan daripada Sya'ban seluruhnya, ya. Dalam sebagian hadis demikian, maka itu taghlib, ya, keumuman harinya berpuasa. Ya. Tetapi kalau full 30 hari tidak ada kecuali Ramadan. Maka ini membantah pula, ya, orang yang puasa wisol sampai 1 tahun yang bukanya cuma Idul Fitri dan Idul Adha. Ini terbantah. Rasulullah tidak pernah puasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Ya. Bahkan dalam hadis lain yang semakin memperkuat bahwasanya afdhalus siyam siyamu Dawud. Seafdhal-afdhalnya puasa sunnah adalah puasa Dawud. Berarti tidak ada yang afdhal lagi setelah itu. Begitu, ya. Kalau pengin yang afdhal, sunnahnya puasa Dawud yang paling afdhal. Kalau antum kuat, laksanakan Dawud. Jangan wisol. Jangan wisol 1 tahun full, ada yang seperti ini biasanya untuk amalan-amalan apa gitu, ya. Pengin ini, pengin punya istri itu, pengin punya mobil itu, puasa 1 tahun, ya. Dan juga hadis ini juga membantah orang yang menghatamkan Al-Qur'an semalam suntuk. Ya. Bagaimana kalau ada riwayat ulama yang membaca Al-Qur'an semalam suntuk? Ya, itu ijtihad beliau, semoga dapat pahala, tetapi sunnahnya demikian. Sunnahnya tidak sampai semalam suntuk dihabiskan Al-Qur'an. Jangan. Karena kita enggak bisa tadabur. Coba, kita semalam itu paling berapa? 10 jam. Al-Qur'an 30 juz. Berarti 1 jamnya kalau kita full salat 1 jam 3 juz. Bacanya cepatnya kayak apa itu? Enggak bisa tadabur kita. Jadi mending kita seperti Rasul, bacanya tartil, tenang, tadabur. Seperti itu. Kalau kita enggak punya hafalan banyak, apa yang kita hafal saja? Yang paling mudah kita baca, diulang-ulang tidak mengapa. Fa ataitu Ibnu Abbas wa hadatsuhu bi haditsiha. Maka aku mendatangi Ibnu Abbas dan menceritakan hadis ini. Faqala, Ibnu Abbas mengatakan, "Shadaqta, benar engkau. Amma law kunta adkhulu 'alaiha la ataituha hatta tushafihini musyafahatan." Seandainya engkau mengajak aku, aku pun akan, ya, mengajak bicara dengan langsung kepada Aisyah radhiyallahu anha. Hadis demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara sempurna dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Qatadah yang semisal dengan ini. Tafadhal dikumandangkan azan terlebih dahulu. Dari berkata Imam Al-Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, dinukilkan oleh Ibnu Katsir di sini, حدثنا ابن وكيع قال حدثنا زيد بن الحجاب ابن الحباب وحدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران قال جميعا ولفظ ابن وكيع عن موسى بن عبيدة قال حدثني محمد بن الطحلاء عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها. Dibawakan dengan sanadnya oleh Ibn Jarir At-Tabari dari dua jalur, ya, kepada Musa ibn Ubaidah dari Muhammad ibn Tahla, dari Abi Salamah, dari Aisyah. Qalat, beliau mengatakan, kuntu aj'alu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hasiran. Dulu, ya, aku membuat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hasir. Hasir semacam tikar anyam, ya. Yusalli alaihi, untuk salat di atasnya, minal laili, di waktu malam. Fatasama'a an-nasu fastama'u fa kharaja al-mughdib. Maka manusia berusaha mendengar suara Rasul, karena Rasulullah ketika membaca Qur'an itu begitu indah. Jangankan para sahabat, sekelas Abu Jahal, Abu Lahab, Rasulullah baca Qur'an itu mencuri-curi pendengaran, apalagi para sahabat. Ya, ya. Sangat indah bacaan Rasulullah SAW. Nah, ketika itu Mereka berkumpul berusaha mendengarkan yang dibaca Rasulullah SAW. Karena kamar Aisyah itu dekat dengan Masjid Nabawi. Maka ketika mereka berkumpul, Rasulullah keluarkan mughdhib, seperti marah. Wa kana bihim rahima. Dan marahnya Rasul itu karena sayang. Ya. Jadi Rasul pun ketika marah pun marah sayang. Jadi bukan hanya yang namanya sayang itu lembut saja. Ya, kalau kita lembut saja, nanti orang malah justru berani sama kita. Maka terkadang kita pun keras seperti marah, tapi karena sayang kepada mereka. Ya. Fakhasyya yaktuba alaihim qiyamul laili. Beliau takut akan diwajibkan kembali qiyamul lail. Karena sudah sebelumnya pada periode Makkah sudah pernah diwajibkan dan kemudian dijadikan hukumnya sunnah. Maka ketika mereka mendengar Rasulullah SAW sholat malam begitu bagusnya, para sahabat ikut-ikut ya berkumpul untuk sholat, maka Rasulullah SAW mengingatkan sampai marah karena sayangnya kepada mereka, karena takut nanti di seperti Bani Israel. Bani Israel itu sesuatu yang mubah diminta-minta akhirnya jadi wajib. Perkara yang mubah ya mereka tinggalkan akhirnya jadi haram atas mereka. Maka Rasulullah SAW mengkhawatirkan demikian. Faqala, beliau bersabda, ayyuhan nas iklafu minal a'mali ma tutiqun. Wahai manusia, ya lakukanlah amalan-amalan soleh kalian itu ma tutiqun, semampu kalian. Tetapi perlu diingat, kalimat semampu kalian itu bukan definisinya seperti yang dipahami oleh kita. Kalau kita orang Indonesia, kalau fattaqullah mastata'tum atau lakukanlah semampumu, bertakwalah semampumu, itu seolah-olah apa seenaknya ya. Padahal yang namanya ma tutiqun ay bijuhdikum, dengan kesungguhan kalian. Jadi fattaqullah mastata'tum bijuhdikum, dengan kesungguhan kalian. Kalau sungguh-sungguh itu namanya kemampuan. Tapi kalau meremehkan itu namanya bukan kemampuan. Perhatikan di sini, lakukanlah oleh kalian amal saleh sesuai dengan kemampuan kalian. Fa innallaha la yamallu minas thawab hatta tamallu. Karena Allah tidak akan bosan untuk memberikan pahala sampai kalian bosan sendiri. Ya, minal amal, dari amal saleh. Wa khairul a'mali madima 'alaihi. Dan sebaik-baiknya amalan adalah madima 'alaihi, yang terus menerus walaupun sedikit. Yang terus menerus walaupun sedikit. Wa nazala al-Qur'an, turunlah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila. Hatta kana ar-rajul, sampai ketika itu sahabat itu yurabbitul habl wa yata'allaq. Ya, jadi sampai misalkan ini tiang, kemudian ditali, tubuhnya ditali untuk supaya sholat. Ini sahabat dulu. Wa yata'allaq, ya bergelantungan di tali tersebut. Ada yang ditali, ada yang untuk jadi bergelantungan. Fa makatsu bidzalik tsamanita ashhur, beliau demikian lakukan sampai 8 bulan. Fara Allahu mayabtaghuna min dirwani, maka Allah melihat mereka, mereka mengharapkan ridho Allah. Farahimahumullah, maka Allah merahmati mereka. Faraddahum ilal faridah, maka ya mereka tidak jadi untuk diwajibkan. Wa taraka qiyamal lail, dan ditinggalkanlah kewajiban qiyamul lail. Dalam riwayat ini seolah-olah wanafidin azakumullah, ini ayat atau surat ini turun di Madinah padahal turun di Mekah. Akan dibahas di sini. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim ya, dari jalan meriwayatkan Musa bin Ubaid Ar-Rubadi ya, beliau seorang yang dhaif. Adapun hadis yang sahih ya, tanpa tambahan turunnya ayat ini. Ya, dan juga ada beberapa lafaz yang waham, kesalahan, yaitu seperti turunnya ayat ini di Madinah padahal ayat ini merupakan Makkiyah ya. dan juga diterangkan tadi bahwasanya jaraknya sampai 6 bulan, padahal yang diterangkan dalam Sahih Muslim jarak antara diwajibkannya sampai menjadi sunnah itu 1 tahun, 12 ya, 12 bulan itu 1 tahun. Ada sebagian ulama yang mensinkronkan bahwasanya terkadang ayat tersebut bisa terulang. Mungkin Rasulullah membacakan kembali ayat tersebut, tetapi sahabat memahami itu turun. Karena khususnya sahabat-sahabat yang tidak mendapati periode Mekah, maka tidak mendapati turunnya surat Muzammil. Maka ketika Rasulullah membacakan di Madinah, taunya beliau itu turun di Madinah. Begitu. Dan juga bisa saja ketika kewajiban daripada sholat malam itu memang di Mekah, tetapi bisa juga terjadi lagi ke Madinah, para sahabat ketika itu semangat ingin sholat malam sampai menali tubuhnya, maka Rasulullah SAW itu mengkhawatirkan akan diwajibkan kembali seperti diwajibkannya dulu. Begitu. Maka dibacakanlah ayat ini, ya ayyuhal muzammil, ya qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Demikian ya ikhwan fillah nasakumullah, mungkin sampai di sini dulu. Sangat penting bagi kita membaca ayat-ayat tafsir dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita benar-benar bisa memahami bagaimana keadaan ya ibadah para sahabat yang mereka sangat semangat luar biasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sangat jauh dari mereka, sangat jauh. Ya. Sangat jauh sekali, sehingga tidak layak bagi kita untuk meremehkan para sahabat. Bertemu Rasulullah cuma sesaat saja itu lebih baik daripada kita hidup 1000 tahun, ya paginya, siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Bahkan debu yang ada pada ya muka-muka para sahabat itu lebih mulia, lebih berat timbangannya di sisi Allah dibandingkan amal soleh kita. Karena debu-debu mereka dalam berjihad fisabilillah ditimbang sebagai amal soleh yang sangat besar. Debu ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid yang lantainya hanya tanah, yang atapnya cuma pelepah-pelepah korma, yang temboknya cuma pakai tanah, tetapi ibadah mereka ibadah yang terbaik. Tidak ada manusia kapanpun dimanapun yang mengalahkan ibadah mereka. Manusia-manusia yang mulia dididik langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan jangan bosan kita untuk menuntut ilmu. Dan ingatlah bahwasanya kalaulah kita habiskan umur kita untuk menuntut ilmu, enggak akan habis ilmu ini. Ya, enggak akan habis ilmu agama. Maka gunakanlah waktu yang singkat ini untuk kita ya merasakan manisnya ilmu, ya manisnya iman dari ilmu, manis iman yang disebabkan oleh ilmu yang kita pelajari. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.